باب زكاة العروض. كتب الله رحمه الله باب زكاة العروض. زكاة العروض مصنع التجارة بتعبير dengan عروض karena barang dagang pasti orang urut, pasti orang tawarkan, pasti orang apa istilahnya, kalau orang berdagang pakaian di karung misalnya, kalau dia mau dagangkan pasti dia simpan di lacinya atau dia gantung atau dia buat apa namanya urut, dia pajang. Nggak tahu siapa yang bilang tadi itu, abang atau saya kira. Aduh, iya. Jadi maksudnya saya sekarang zakatnya urut ditabi dengan perbuatan, padahal maksudnya zakat at-tijarah, zakat perdagangan. Tapi disebut dengan urud karena setiap barang dagangan pasti orang pajang, ya kan? Kalau tidak pajang di tokonya, ya dia pajang di iklan. Orang sekarang mas status, nah, itu juga masuk. Maka tabir dengan urud itu lebih luas daripada tabir dengan apa? At-tijarah. Karena setiap yang diurud itu pasti tijarah. Karena setiap orang yang mau berdagang pasti dia urut, dia pajang, dia pasang, dia iklankan. Jelas ya? Iya. Ini zakat perdagangan. Zakat perdagangan lebih umum daripada zakat mal secara khusus. Karena zakat mal itu kalau dari hewan ternak itu kan cuma apa? Unta, sapi, kambing itu, ya, sapi masuk kerbau, kambing masuk domba. Sementara kalau dimasuk dalam zakat perdagangan, ya masuk unta, sapi, kambing, domba, kuda, semua yang diperdagangkan, semua yang diperdagangkan masuk juga ayam. Seharusnya kan ayam tidak masuk dalam zakat, karena dia bukan hewan ternak. Unggas, nah, tapi karena dia diperdagangkan masuk segala jenis ayam, ayam potong, ayam petelur, paham ini kan? Sampai burung, kalau burung diperdagangkan ada zakatnya, namanya zakat apa? Urud tijarah, paham ini? Zakat, ini zakat masya Allah, walaupun secara pembahasan kalau orang baca fikih Syalbani, tidak ada zakat perdagangan. Kalau dia baca, zakatnya apa? Fikihnya siapa? Syalbani rahmallahu ta'ala. Karena Syalbani di sini, terkait dengan zakat perdagangan, belum ikut pendapatnya orang Zohiriyah. Orang Zohiriyah tidak ada zakat perdagangan, karena tidak ada nas. Yang ada itu kan zakat hewan ternak, yang ada dalilnya. Zakat pertanian, kan begitu. Zakat rikas, barang tambak. Kalau perdagangan tidak ada dalil. Tidak ada apa? Dalil. Makanya orang Zohiriyah, demikian pula si Albani, mereka mengatakan tidak ada kewajiban zakat terkait dengan perdagangan. Tapi mayoritas ulama madhab, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, juga Syekh, ya, Ibnu Qayyim, juga Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Taimin, semuanya mengatakan bahwa zakat perdagangan itu wajib bagi si pedagang. Wajib bagi si pedagang. Ini pendapat tentunya yang benar karena masuk dalam keumuman ayat. Memang tidak ada perincian dagang zakat perdagangan, tapi kan masuk dalam keumuman ayat. Qut min amwalihim shadaqah. Ambil dari harta mereka apa? Zakat. Nah, sekarang perdagangan zakat atau tidak? Itu pertanyaannya. Harta atau tidak? Perdagangan. Yang orang perdagangkan harta atau tidak? Kan disepakati itu adalah apa? Harta. Berarti masuk di keumuman ayat. Ya? Demikian pula ayat wa fi amwalihim haqqul lisailin lisaili wal mahrum. Pada harta mereka hak wajib dia keluarkan untuk orang yang meminta atau orang yang tidak meminta. Jelas ini? Jelas kan? Ini masuk semua karena amwalihim. Orang berdagang, untung atau barang yang dia miliki untuk diperdagangkan. Kita bilang apa? Apa kita bilang? Hartamu ini atau bukan? Nah, dia punya ruko, dia punya baju, semua kita bilang apa? Harta. Ini harta. Masuk dalam keumuman ayat. Masuk. Itu pendapat tentunya tidak diragukan yang benarnya. Jadi wajib zakat. Ini pendapat jumhur. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wala zakata, ini syarat. Wala zakata fiha hatta yanwiya fiha at-tijarota. Berarti yang baik-baik. Ini syarat zakat perdagangan. Tidak ada zakat padanya sampai dia meniatkannya untuk diperdagangkan. Nah, misalnya gini. Dia beli tanah. Tanah ini dia beli pertama untuk investasi saja, tidak ada niat untuk diperdagangkan. Tidak ada niat untuk diperdagangkan. Setelah beberapa tahun kemudian, akhirnya dia kasih kapling dan dia perdagangkan. Ah, baru dapat zakatnya. Jadi walaupun 10 tahun tinggal tanpa itu, tidak ada zakat sama sekali. Karena tidak ada zakat sampai dia meniatkan untuk apa? Diperdagangkan. Perhatikan baik-baik. Nah, ini syarat. Karena ini zakat perdagangan. Sesuai dengan namanya. Dia berniat untuk diperdagangkan, baru ada apa? Zakatnya. Jelas kan? Baru ada zakatnya. Nah, ini tentunya. Makanya dinamakan dengan zakat perdagangan. Ini syarat wajibnya zakat perdagangan. Syarat. Wahya nisabun haulan kamilan. Hah. Dan dia adalah nisab setahun penuh. Artinya sama dengan nisabnya apa? Perak, emas, dan harta-harta yang lain. Kan ini juga harta. Jadi tidak ada penjelasan nisabnya, tapi nisabnya sama dengan harta yang lain. Dari hewan ternak, berapa nisabnya? Berapa haulnya nisabnya? Kan setahun. Sama. Semuanya. Tsumma yuqawwimuha. Ya. Kemudian dia yuqawwimuha. Sudah tinggal setahun. Kemudian dia takwim, maksudnya dia siapkan untuk diperjualbelikan. Dia siapkan untuk diperdagangkan. Dia sudah niatkan dan disiapkan untuk ditakwim. Ditegakkan untuk diperdagangkan. Ya, tentunya ini keluar nanti oh yang dia beli bukan untuk diperdagangkan. Untuk dia pakai. Tanggap. Demikian pula kalau dia beli untuk sekedar apa? Ya, kalau hewan ternak misalnya, hewan kuda untuk anu saja hobi. Paham? Bukan untuk diperdagangkan. Ah, ini tidak masuk. Bahkan demikian pula kata para ulama al-aqaqir. Al-aqaqir itu semua bahan mur, baut, rumah, apa semua. Paham yang dipersiapkan untuk kita tinggal, untuk kita pakai, tidak ditakwim untuk diperdagangkan, itu tidak ada apa? Zakatnya. Tidak ada zakatnya. Bahkan para ulama mengatakan ar-rufu, Pak, rak-rak. Paham ya? Itu tidak ada zakatnya. Karena kita mau tidak mau jual. Yang kita mau jual adalah barang yang disimpan di raknya. Jadi tidak terhitung. Tidak terhitung. Iya, ini Masya Allah. Ini nisab zakat. Fa idza balagot, sekarang nisabnya, tadi haulnya, kapan wajibnya? Setahun. Ya, nisabnya berapa? Wa idza balagot aqalla nisabin min adh-dhahab aw al-fiddah akhraja zakata min qimatiha. Kalau telah sampai yang paling sedikit dari nisab dhahab dan perak, tentunya yang paling sedikit nisabnya siapa? Hah? Perak tentunya. Walaupun para ulama berselisih memang. Kalau kita punya harta perdagangan yang tidak ada memang nisabnya diatur dalam syariat. Seperti rupiah misalnya. Ya, demikian pula perdagangan. Kita bawa ke mana? Ke emas atau perak? Yang paling bagusnya apa yang dikatakan oleh orang Hanabila. Dan ini dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ya? Bahwa kita bawa nisabnya kepada yang paling sedikit dari dua itu. Kan kita mau kiaskan ke emas dan perak. Kita bawa ke mana? Kita paling bawa ke paling sedikit dari nisabnya emas atau perak. Tentunya yang paling sedikit adalah apa? Perak. Ini kata mereka rahmatan lil masakin. Sebagai kasih sayang terhadap orang miskin. Karena kalau kita tunggu nisabnya emas, itu banyak. Lama baru orang keluarkan apa? Zakatnya. Kalau perak, orang punya 10 juta, sudah tersimpan setahun, wajib apa? Zakat. Wajib zakat. Jadi nisabnya nisab perak. Karena itu yang paling sedikit. Itu yang paling sedikit. Ya, walaupun ada di sana, oh ya, orang mengatakan bahwa nisabnya tidak ikut perak, tapi ikut emas. Iya. Kemudian akhroja az-zakah min qimatiha. Dia keluarkan zakat dari harganya. Artinya, kalau orang mengeluarkan zakat dari perdagangan, bukan barang dagangan yang dikeluarkan. Dipahami? Beda kalau kemarin kan zakat hewan ternak. Sapi yang keluar apa? Sapi. Kan begitu? Iya. Kambing yang keluar? Kambing. Jelas kan? Kalau perdagangan yang keluar bukan barangnya yang didagangkan. Tapi apa? Kimanya, harganya. Uang yang dikeluarkan. Jelas ini? Uang yang dikeluarkan. Ini tentunya juga pendapat yang benar. Pendapat yang benar. Karena dinukil dari Abu Hanifah, beliau punya pendapat, dia pilih, terserah. Dia mau keluarkan barang, bisa. Dia mau keluarkan uang, bisa. Paham kan? Tapi pendapat dari Imam Ahmad, demikian pula Imam Syafi'i di pendapat baru beliau, ya. Dan ini adalah nampak dari ucapan orang-orang Malikiyah, bahwa yang dikeluarkan adalah kimahnya. Yang dikeluarkan adalah kimahnya. Harganya. Harganya. Ini Masya Allah. Iya. Ini pendapat. Kemudian selesai. Jadi zakatnya situ sama juga dengan zakatnya emas dan perak. Yang keluar berapa berarti? 2,5%. Paham perdagangan? 2,5% sama dengan 1/40. Hasilnya itulah apa? Zakatnya. Hasilnya itu zakatnya. Jadi bagi saja Imron harta antum punya. Paham Imron? Setelah itu keluarkan zakatnya. Sama persis. Karena emas dan perak kan sama saja. Sama yang keluar. Bedanya nisabnya. Kalau emas 80 berapa? 85 gram. Kalau perak 595 gram. Tapi kan walaupun banyak tapi murah. Banyak kan tapi murah apa? Harganya. Murah harganya. Dan yang keluar sama. Wa in kana indahu dhahab aw fiddah. Ini masalah cabang. Kalau dia juga punya emas dan perak. Dhammahuma ila qimatil 'urud fi takmilin nisab. Karena sama saja kan zakatnya. Kalau dia punya emas dan perak, dia gabungkan ke kimatul urud, ke harga dari barang itu, perdagangan. Fi takmil nisab, dalam menyempurnakan apa? Nisab. Tidak ada masalah. Paham kan? Karena kenapa bisa disatukan ini? Karena yang keluar juga sama. Anggaplah sekarang perdagangan 100 juta. Emasnya 20 juta misalnya, anggaplah. Sudah digabungkan saja 120 juta. Emas belum cukup ya. Perak. Kalau emas kan enggak cukup kalau 20 juta. Karena emas harus senilai berapa? Ya. Senilai 85 gram. Ah, kalau dalam belum mencapai nisab, ini sekarang ini. Boleh juga kita gabung, enggak apa-apa. Walaupun belum mencapai nisab emasnya, kita gabung ke hitungan apa? Zakat urud dalam menyempurnakan apa? Nisab. Ini keunggulannya. Zakat perdagangan kalau kita punya, kemudian emas kita belum punya nisabnya, boleh digabungkan. Boleh digabungkan. Setelah itu dihitung. Keluar zakatnya. Keluar zakatnya. Iya. Selesai. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa idana wa bi ardi tijaru al-kunyah fala zakata fi, masyaallah. Kalau dia niatkan dengan barang dagangannya tadi itu al-kunyah, sekarang langsung dia niatkan kunyah sebagai kebutuhan hidupnya sendiri. Tapi nih, untuk kebutuhannya. Tadinya barang dagangan dia beli, Tapi setelah itu dia niatkan apa? Untuk kunyahnya. Ya, pakai kop. Untuk kebutuhannya sendiri. Untuk kebutuhannya sendiri. Fala zakata fi, maka tidak ada zakat padanya. Kenapa? Karena sudah keluar. Jelas kan? Bukan lagi barang apa? Dagangan. Kan dia sudah niatkan. Tadi kan syarat zakat dagang, zakat perdagangan harus dia niatkan untuk diperdagangkan. Kalau sekarang sudah dia ubah untuk dirinya, ya, dia misalnya barang ini tidak laku-laku, sudahlah, dia bilang saya pakai saja. Jelas, sudah tidak ada lagi zakatnya. Tidak ada lagi zakatnya. Kemudian summa inna wabihi ba'da dzalika at-tijaro. Kemudian setelah itu dia niatkan lagi setelah itu untuk diperdagangkan. Ista'na falahu haulan. Maka sudah terhitung haulnya mulai baru. Dah, yang gini, dia beli, mau dia jual, tapi setelah itu dia pakai untuk kebutuhan pribadinya, untuk kunianya, kan begitu. Dia pakai 2 tahun setelah itu apa? Ah, saya mau jual lah ini, jadikan barang jualan. Paham kan? Sudah, mulainya dari situ. Awal perhitungannya mulai dari apa? Niatnya. Paham ini? Kapan dia niatkan di situ? Sudah. Setelah itu terhitung apa? Tunggu setahun kemudian baru keluaran apa? Zakat. Ini masya Allah. Iya. Ini selesai. Zakat perdagangan mudah saja. Mudah saja. Cuma para ulama ketat perselisihan ini. Apalagi masa sekarang. Karena yang menjadi rujukan Syekh Al-Albani, Syekh Utsaimin, Syekh Ibn Baz. Jadi kadang orang berselisih juga dibawa para pengikut. Para pengikut tentang zakat apa? Perdagangan ini. Ada orang berpegang dengan pendapat Syekh Al-Albani, ya. Karena memang Syekh Al-Albani rahimahullah kebanyakan beliau memang ya bisa dibilang mirip Zuhriyah fikihnya. Kebanyakan fikihnya mirip apa? Zuhriyah, karena beliau hanya berpegang pada hadis saja. Bahkan kadang Syekh Utsaimin bilang sunnah, Syekh Ibn Baz bilang sunnah, Syekh Al-Albani bilang bidah. Bidah, karena beliau kalau tidak ada hadis bidah. Paham kan? Ini antum hati-hati, nanti lihat mana yang kuat ini pendapat. Syekh Al-Albani bilang bidah, sebagian orang bidah, tidak boleh kamu lakukan. Ketika baca Syekh Ibn Utsaimin, ternyata sunnah. Ternyata apa? Sunnah. Kita lihat dalilnya. Begitu saja nanti. Karena ada yang Syekh Al-Albani beberapa perkara dia bidahkan, ternyata Syekh lain tidak katakan apa? Bidah. Tidak katakan bidah. Iya. Ini masya Allah, beberapa masalah antum akan dapatkan perbedaan mereka. Selesai zakat perdagangan. Kemudian kata beliau rahmatullah ta'ala, bab zakat al-fitr. Bab zakat al-fitri. Zakat. Kita bilang apa? Zakat? Zakat fitrah. Zakat fitrah. Kita bilang, iya. Zakat fitri karena dia adalah, ini diidopakan kepada sebabnya. Zakat al-fitr diidopakan pada apa? Sebabnya. Itu sebab zakat ini karena kita al-fitr, kita berbuka dari puasa. Kita selesai dari berpuasa di bulan Ramadan. Jadi namanya diidopakan pada apa? Sebabnya. Sebab zakat ini adalah karena al-iftar, karena selesai dari berpuasa. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa hiya wajibatun ala kulli muslim. Dia adalah wajib atas setiap muslim. Dan kewajibannya di tahun kedua Hijriah. Nah, kewajiban zakat fitri ini di tahun kedua apa? Hijriah. Dia adalah wajib atas setiap muslim. Ya, ini tentunya laki-laki, perempuan, kecil ataupun besar. Kecil ataupun besar. Ini bedanya zakat fitri dengan zakat harta. Kalau zakat harta, dia sudah balik baru wajib apa? Zakat. Kalau zakat fitri, besar kecil, semuanya wajib. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri so'an min tamar atau so'an min sya'ir alal abdi wal hur wa dzakar wal unta wa sagir wal kabir minal muslimin wa amara biha antu adda qabla khurujin nasi ila shalah. Masya Allah, ini termasuk hadis yang sempurna dalam pembahasan zakat fitri. Karena di dalamnya terdapat asnaf golongan yang wajib padanya zakat. Kemudian di dalamnya juga terdapat apa? Penjelasan, ya, mikdar, kadar yang dikeluarkan. Kemudian juga terdapat yang ketiga, ini fikih hadisnya panjang, banyak, Masya Allah. Yang ketiga, terdapat penjelasan apa yang harus kita keluarkan zakat ketika kita ingin mengeluarkan zakat apa? Fitri. Terus yang keempat, kapan kita keluarkan? Ini hadis Ibnu Umar. Hadis yang sangat lengkap terkait dengan zakat fitri. Iya. Kita hafal ini, selesai masalah. Kadabala rahmallahu ta'ala dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhumah, katanya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri satu sok dari kurma, satu sok dari gandum, atas, maksudnya wajib diwajibkan atas budak dan yang merdeka. Jadi biar budak wajib juga keluarkan zakat. Itu bedanya zakat harta dengan zakat fitri. Laki-laki, perempuan, kecil, besar dari kalangan kaum muslimin. Jadi wajib bagi muslim. Wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Dan Nabi perintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang keluar ke salat. Artinya di malam Id atau sebelum imam keluar ke salat di subuh, di pagi hari. Ini diperintahkan. Iya. Ini jelas. Yang dikatakan bagi muslim besar kecil. Malaka fadlan an kutihi wa kuti iyalihi. Masya Allah. Ini syaratnya. Dia punya kelebihan dari kutnya, kebutuhannya, dan kebutuhan keluarganya. Dipahami? Dia punya harta lebih dari kebutuhannya dan kebutuhan apa? Keluarganya. Di hari itu, misalnya anggaplah keluarganya dan dia makan dalam sehari berapa liter? Ya, mubar. Kalau orang punya, dia punya istri satu mubar, anak lima. Berapa itu makanan dia masak dalam sehari? Nggak tahu. Ay, karena belum berkeluarga ya. Anggaplah Abu Ahmad. Saya sudah lupa kak. Ya, salam. Berapa kita punya anak? Tiga. Tiga. Istri? Satu. Oh, ya, alhamdulillah. Berapa biasa sehari, Pak? Dua liter. Pagi sore itu. Nah, berarti kalau kita punya lebih dari itu syarat wajib zakat. Bahkan kata para ulama, walaupun sedikit, itu yang dikeluarkan. Artinya sekarang ini, kan seharusnya nanti satu sok. Dua kilo, hampir setengah kalau hitungan Syekh Utsaimin. Karena beliau menghitung 2 kilo 40 gram. Kalau Syekh Utsaimin, rincinya begitu. Kalau Syekh Bin Baz, 3 kilo. Artinya, tadi anggaplah 2 liter. Ya, 2 liter. Sekarang 2 liter untuk makanan keluarga dan diri. Setelah itu kita punya lebih, misalnya 1 liter. Walaupun tidak cukup sok katanya. Para ulama katanya wajib dikeluarkan sisanya itu sedikit. Walaupun sedikit. Karena firman Allah subhanahu wa ta'ala, fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Yang dia miliki lebih dari kut, lebih dari kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya, dia keluarkan. Walaupun tidak sampai 1 sok. Ya, demikian pula sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau saya perintahkan kalian dengan satu perintah, maka lakukan semampu kalian. Jelas ini? Apalagi kalau dia ya, kalau dia punya nisab yang sempurna, artinya sekarang dia makanan dalam sehari, ya, misalnya tadi Ustaz Abdul Salam belum makanan sehari anggaplah 2 liter. Ya. Anak 3. Kalau 3 kan, kalau hitungan saya Ibnu Baz, 3 kali 3 berarti 9 kilo. 9 kilo ditambah lagi 2 berarti 5. 5 kali 3 berapa? 15 kilo. Artinya ada makanan untuk keluarga di hari itu. Di hari itu. Tidak dihitung sebulan kalau zakat fitri. Di hari itu dia punya lebih dari makanan keluarga. Dia keluarkan. Itu bedanya. Beda kalau zakat harta tersimpan setahun. Kalau dia butuh di tengah tahun dia keluar, dia makan, enggak jadi. Hitungannya sudah kurang. Jelas. Kalau zakat fitri yang ada pada malam Id. Bahkan para ulama membahas, saya pernah bahas, baca buku sebagian pembahasan para ulama, kalau ada orang dia tidak punya apa-apa, setelah itu dia dapat zakat satu karung, maksudnya orang kasih zakat di hari itu sebelum keluar orang ke musola, dia dapat zakat beras sekarung, maka wajib dikeluarkan zakatnya, karena yang penting ada kelebihan di hari itu, di malam itu. Ini masya Allah ya. Jadi kalau ada 15 kilo harus dikeluarkan, kurang dari itu dia juga dikeluarkan, dia juga dikeluarkan. Ini masya Allah. Iya. Ini Lailatul Id wa yaumihi yaumahu. Dia keluarkan kapan? Di malam Id dan harinya. Karena hadisnya tadi Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar. Sebelum manusia keluar di mana? Sebelum manusia keluar ke sholat. Berarti hari Id, malam Id dan harinya. Artinya setelah matahari apa? Setelah terbit fajar. Karena kalau terbit fajar sudah dinamakan hari. Dipahami ini? Itu dia keluarkan. Ini berdasarkan hadis tadi, hadis Ibnu Umar. Cuma para ulama mengatakan boleh enggak sehari atau dua hari sebelumnya? Ini boleh. Karena berdalil dengan hadis juga, ada hadis Ibnu Umar bahwa mereka dulu para sahabat mengutus ambil zakat sehari atau dua hari sebelum Id untuk mengut zakat, boleh. Paham kan? Adapun kurang dari itu, ya, kurang dari sehari atau dua hari dalam artian tiga hari sebelumnya, empat hari sebelumnya atau tengah bulan, itu tidak sah. Itu pendapat mayoritas. Abu Hanifah rahimahullah ta'ala mengatakan sah, walaupun dia, bahkan Abu Hanifah berluas. Makanya inilah sebabnya sebagian ulama mencela pendapat Abu Hanifah, karena beliau tawassuk berluas-luas dalam mengamalkan qiyas. Bahkan kata beliau, kalau saya keluarkan bulan 1 walaupun puasa bulan 4 sah. Itu Abu Hanifah kan yang pasti dia keluarkan walaupun sebelum puasa, kan begitu. Tapi yang benarnya ini kan zakat fitri sebabnya puasa, sebab. Jadi harus ada sebabnya baru boleh. Dibaham? Ini kita katakan boleh sehari atau dua hari sebelumnya, karena ada sahabat salaf melakukannya. Ya, sahabat melakukannya dan tidak ada penyingkaran dari sahabat yang lain. Jelas kan? Ini boleh. Boleh. Adapun lebih dari itu, tiga hari sebelumnya, empat hari sebelumnya, tidak ada tuntunannya. Tidak sah. Karena kita mengeluarkan zakat sebelum waktunya. Sebelum waktu. Iya. Berapa dikeluarkan so'an? Kita sudah jelaskan tadi satu so'. Ada perbedaan perhitungan Syekh Utsaimin dan Syekh Bin Baz. Syekh Utsaimin setelah beliau periksa, beliau timbang, satu so'nya Nabi itu adalah 2,40 kg. Ya hampir 2,5, karena kalau ditambah lagi 10 jadi 2,5 kg. Tahu kan? Atau kurang apa? 2,400 kg. Jelas kan? Tapi saya bebaskan lebih tidak apa-apa. Lebih tidak mengapa. Artinya sebenarnya kalau orang keluarkan 2,5 kg sudah lebih. 2,5 kg sudah lebih. Saya bebas belum hitung 3 kg, langsung dia genapkan. Dia genapkan 3 kilo. Itu satu sok. Satu sok 4 mud, 4 telapak tangan orang biasa. Kan? 4 telapak tangan orang biasa. Itu satu sok yang dikeluarkan. Kalau ditimbang sekitar itu tadi. Iya. Makanya kata beliau rahimahullah ta'ala setelahnya, wa qadrul fitrah, kadar zakat fitrah itu sok minal bur awis syair wadakikihima awisawikihima, masya Allah. Kadar zakat fitrah itu satu sok dari gandum, abis syair juga syair ini gandum juga. Audaki kihima atau tepung dari keduanya, maksudnya tepung dari bur tepung dari syair sama, au sawikihima atau adonan dari keduanya sama juga. Adonan dari keduanya, maksudnya adonan dari bur dan adonan dari apa? Syair sama juga boleh dikeluarkan. Au minat tamar awiz zabib. Boleh juga dikeluarkan dari kurma dan dari anggur. Dari anggur. Semua ini ada nasnya. Ada nasnya. Iya. Dan ini dikatakan sebagai kutu al-hilal. Sekarang, apakah harus ini? Itu saja pembahasan kita sekarang. Apakah harus ini atau boleh yang lain? Dari beras dan yang lainnya. Ya, boleh. Tidak diragukan. Karena di sini, yang diinginkan di sini adalah kutul bilad, makanan pokok negeri itu. Makanan pokok negeri itu. Dari mana kita tahu? Dari mana kita dapat itu? Karena ada dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau terangkan, makanan tu'amana asy'ir wadz-zabib wal-akid wat-tamr. Adalah makanan kami di waktu itu adalah gandum, ya, anggur, akid, ya, akid, susu yang dibekukan, dikeraskan, apa itu? Bisa keju, bisa mentega juga. Paham? Akid, watamar, dan kurma. Dari sini terdapat isyarat. Dari sini terdapat isyarat bahwa yang diinginkan di sini adalah makanan pokok. Dipahami ini? Ya? Dan bukan ada dalil orang mengatakan kalau kalian zakati dengan zakat beras, kalian melakukan bid'ah berarti. Karena tidak ada disebutkan dalam hadis. Bukan. Karena dalam hadis terdapat mengeluarkan zakat dengan beras bukan bid'ah. Karena terdapat dalil. Adalah makanan kami ketika itu. Artinya kalau makanan kita sekarang apa? Kan begitu. Tergantung makanan. Sekarang orang Saudi makanannya tidak ada lagi kurma. Makanan pokoknya. Tidak ada lagi anggur. Makanan pokok mereka sekarang ya pagi roti, sore roti, siang nasi. Paham kan? Siang apa? Nasi. Ya sudah, kalau dikeluarkan beras, beras. Apalagi sekarang jarang orang tanam gandum. Ini Masya Allah. Fa'ilam yajiduhu. Kalau dia tidak dapat, kalau dia tidak dapat, maksudnya tidak dapat tadi yang disebutkan tadi itu, syair, bur, tamar, zabib, demikian pula disebutkan tadi, akhroja min kutihi ayya syai'in kana so'an. Dia keluarkan dari makanan pokoknya, dari apapun itu, dia keluarkan satu so'an. Jelaskan ini? Wah, ini sangat jelas sekali. Kalau tidak dapat semua tadi itu, maka boleh dia keluarkan putnya, keluarkan makanan pokoknya. Dengan dalil hadis tadi yang saya sebutkan, hadis Abu Sa'id Al-Khudri itu dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimallahu taala. Ya, wa kana tu'amuna asy-syair waz-zabib wal-akid wat-tamr. Kibung hangus. Bukan di ini atau kipas? Bukan. Orang sebelah ya. Mudah-mudahan orang sebelah. Alhamdulillah. Iya. Jadi ini Masya Allah. Kemudian selesai. Selesai. Ini kutnya. Wa man lazimatuhu fitrata nafsihi. Au lazimatuhu fitratu man talzamuhu mu'natahu laylatul id. Idha malaka ma yu'addihi an. Idha malaka ma yu'addihi an. Demikian pula, jadi yang wajib adalah orang yang harus dia, ya, di sini yang wajib adalah man lazimatuhu fitratu nafsi. Wajib kepada orang yang wajib memberikan fitrah kepada dirinya. Maksudnya, yang wajib telah wajib menzakati dirinya. Dan dia juga diharuskan untuk memberikan zakat fitri orang yang wajib dia tanggung mu'nahnya, kebutuhannya. Yang wajib dia tanggung apa? mu'nahnya, kebutuhannya. Seperti anaknya, istrinya. Dipaham ini? Yang wajib dia biayai. Di malam Id. Ini perkataan. Wajib dia keluarkan zakat untuk dirinya. Dan untuk orang yang dia tanggung kebutuhannya. Ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Kalau pendapat Hanabilah, sebagaimana di buku ini, demikian pula Malikiyah dan Syafi'iyah, seperti itu. Dia wajib dia keluarkan zakatnya sendiri dan zakat orang yang dia tanggung. Tanggung? Zakat dia sendiri dan zakat orang yang dia tanggung. Sementara orang Hanafiyah, bahasanya dia katanya tidak wajib untuk mengeluarkan zakat kecuali untuk dirinya saja. Artinya orang lain, walaupun wajib dia tanggung biayanya, tidak wajib. Ini orang Hanafiyah. Dan ini pendapat dari Syekh Ibnu Utsaimin katanya. Ini adalah satu pendapat dari Syekh Ibnu Utsaimin. Sehingga katanya, prakteknya istri wajib keluarkan zakat untuk dirinya. Orang tua wajib keluarkan zakat untuk dirinya. Prakteknya. Anak wajib dia keluarkan zakat untuk dirinya. Itu kalau pendapat siapa? Orang Hanafiyah. Tapi yang benarnya, wajib dia keluarkan zakat untuk dirinya dan orang yang dia tanggung nafkahnya dari istrinya, anaknya, ya, orang tuanya. Dari yang tidak mampu mengeluarkan zakat, dia persyaratkan. Dari kalau mereka tidak mampu mengeluarkan zakat untuk dirinya, kalau mereka mampu, maka lebih utama. Kita bilang lebih utama dia keluarkan untuk dirinya. Jelas kan? Ya? Jadi wajib dia keluarkan zakat untuk dirinya dan untuk orang yang dia tanggung. Tapi orang yang dia tanggung itu, kalau dia mampu mengeluarkan zakat untuk dirinya, lebih utama dikeluarkan sendiri. Jelas kan? Lebih utama dia keluarkan sendiri. Karena hadis Ibnu Umar tadi. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr. Rasulullah mewajibkan zakat apa? Fitr. Setelah belum menyebutkan takarannya, so min tamar, apa yang beliau bilang? Al-abdi tah wal-hur dakar untah tam kabir sogir. Siapa di situ dibilang? Dirinya. Dipahami ini? Dirinya. Jelas. Jadi kalau dia punya, dia lebih utama dikeluarkan apa? Dari dirinya. Kalau dia tidak punya, maka yang wajib mengeluarkan zakatnya siapa? Kalau dia tidak punya, siapa yang wajib mengeluarkan zakatnya? Aman ya ulu. Siapa yang menanggung hidupnya? Siapa yang menanggung hidupnya? Ini pendapat yang benar ya dalam masalah ini. Dan ini yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ini yang dipilih oleh banyak ulama rahimahullah. Kalau Syekh Utsaimin, enggak. Wajib masing-masing. Wajib masing-masing. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, syaratnya Lailatul Id. Kapan dikeluarkan? Ini diulang saja. Dikeluarkan di malam Id dan harinya tadi. Idza malaka ma yu'addihi anhu. Kalau dia punya apa yang dia akan tunaikan untuknya. Ya, artinya kalau dia punya memang yang dikeluarkan. Kalau tak punya, tidak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas. Kalau dia punya. Jelas ini. Yang kalau dia tidak punya, yang dia punya hanya untuk dirinya. Sudah itu saja untuk dirinya. Ini jelas sekali. Iya. Fa in kanat mu'natuhu talzamu jama'atan. Kalau tanggungannya diwajibkan kepada sekelompok orang, artinya ini kewajiban membiayai ini. Kan tadi kan kita sudah katakan, ya, wajib dirinya dan orang yang dia biayai. Sekarang bagaimana kalau yang membiayainya banyak? Seperti siapa? Kal abdil mustarak. Seperti budak yang diserikati. Ini budak dimiliki oleh 3 orang. Kan wajib dibiayai oleh berapa orang? 3 orang tentang makan, minumnya. Paham kan? Sekarang ya gimana ini? Apa yang wajib baginya? Sebentar, akan diakhirkan. Wal musir al-qarib li jama'atin. Demikian pula, orang yang susah, tidak mampu mengeluarkan zakat, tapi al-qarib, kerabat. Ya, bukan bapak, ibu, bukan anak. Bang, kerabat sini adalah masuk saudara, om, tante, pamannya dari pihak bapak atau pihak apa? Ibu. Kan ini tidak wajib dibiayai. Tidak wajib dibiayai. Gimana ini kalau dia? Ini li jamaah ditanggung oleh sekelompok orang. Fa fitratuhu alaihim ala hasabi mu'nati. Katanya, maka zakatnya atas mereka yang bersyirikat. Paham ini? Zakatnya atas mereka yaitu yang bersyirikat. Sesuai dengan tanggungannya, yaitu misalnya budak ini berapa dia punya. Jelas ini. Kan kalau tiga kalau sahamnya sama, tiga ini misalnya budak ini seharga 100.000 misalnya, anggaplah kita hitung paling murah. Kemudian dibagi tiga rata. Dipaham ini? Maka zakatnya sudah dari tiga orang. Dari tiga orang. Jelas ini? Sama dengan antum, ini mirip dengan orang yang memiliki sapi sebelumnya yang bersyirikat dalam satu. Kandang sama, tempat minum sama, tempat makan sama. Kan zakatnya dari semuanya. Satu orang keluarkan satu, tapi yang lainnya kasih apa? Kasih uang. Sama ini. Jelas ini? Sama. Ini kalau barangnya apa? Kalau diserikati atasnya. Jadi zakatnya serikat juga dibayarkan. Serikat juga dibayarkan. Walaupun ini ada perselisihan di kalangan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Ya, ada mengatakan ya wajib dikeluarkan zakatnya. Mereka berdalil dengan hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni, dihasankan oleh Syalbani rahimahullahu ta'ala, tapi sebagian ulama yang lain mendoibkannya dengan lafaz ada tambahannya. Didoibkan karena dihitung syat tambahannya, yaitu lafaz amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisadaqatil fitr. Rasulullah memerintahkan untuk keluarkan zakat fitrah, ya, anis sogir wal kabir wal hur wal abd, dari orang anak kecil, orang besar, merdeka dan budak, mimman tamunun, dari yang dia tanggung. Kata mimman tamunun ini sebagai ulama menganggap tambahannya syat, tambahannya doib karena menyelisihi apa yang diriwayatkan yang lebih kuat, seperti tadi riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Ibnu Umar juga. Tah? Dari hadis Ibnu Umar. Jadi sebagian ulama tambahan mimman tamunun ya adalah tambahan yang syar. Tapi Syekh Albani hasankan. Syekh Albani rahimahullah hasankan. Ya. Dan karena hadis itu bagi yang mendoifkannya, maka yang benarnya tidak harus. Paham? Budak yang disirikati, demikian pula keluarga yang tidak mampu mengeluarkan zakat, tidak bisa, tidak perlu kita zakat. Karena ada hadis yang lebih jelas dari hadis Ibn Umar yang diriwayatkan juga pas dikeluarkan oleh Imam Nasa'i, lebih jelas lagi. Faradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatul fitr ala shaghir wal kabir wa dzakar wal unsa wal hur wal abd su'an min tamar su'an min sa'ir. Tidak ada tambahan. Mimman tamunun. Paham kan? Tidak ada tambahan. Karena tidak ada itu, dan hadis tadi adalah hadis yang dhaif. Paham ya? Ini pendapat yang benarnya. Ya, karena asal wajib zakat fitri ini adalah kewajiban terhadap orang itu. Kita katakan dari keluarga yang wajib dia biayai itu mending sedikit kan? Ya, karena keluarga yang dia apa? Biayai dikiaskan pada dirinya. Dirinya wajib keluarkan zakat untuk dirinya. Demikian pula yang dia biayai. Adapun keluarga yang tidak bisa dia, tidak diwajibkan baginya biayai, maka tidak. Dan hadis ini ya ayatnya lebih sahih daripada hadis yang tadi. Ya, dan sebagian ulama ada mengatakan hadisnya itu munqati, tidak bisa dipakai berhujjah. Tidak bisa dipakai berhujjah. Iya. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, fa in kana ba'du hurran. Ah, masalah lain, masalah yang terakhir, kalau sebagiannya merdeka. Ya, ini kadang begitu. Ini budak, anggaplah dia seharga 100.000, dia sudah bayar ke tuannya 50.000. Paham gak ini? Artinya sisa berapa? 50.000. Paham gak ini? Kan kadang ada budak diberikan keluasan oleh tuannya, kamu kerja, kamu bisa bebaskan dirimu, gak apa-apa. Paham ya? Sekarang anggaplah dia bebaskan dirinya 50.000, sisa 50.000. Gimana ini? Berarti dia setengah merdeka, setengah budak. Apa yang harus dilakukan? Kata penulis, Fa in kana ba'du hurun, kalau sebagiannya merdeka, fa fitratuhu alaihi wa ala sayyidihi. Sudah, maka zakat fitrahnya wajib ditanggung dan tuannya. Jadi kalau tadi 3 kilo, kalau 3 kilo zakat fitrinya, zakat fitrahnya berarti 1 kilo setengah dia, 1 kilo setengah tuh tuan. Masya Allah. Jelas? Kemudian setelah itu wa yustahab, ini kita akhirkan setelah ini karena sudah selesai dari pembahasan itu. Kemudian setelah itu dimustahabkan menolakkan zakat fitri di hari Id sebelum sholat. Kalau ini sebenarnya sudah jelas di sebelum kita akhirkan, atau kita selesaikan hari ini saja. Besok saja. Alhamdulillah. Tinggal sedikit lagi pembahasan, nanti ditutup juga dengan pembahasan yang berhak dan dikeluarkan zakat padanya, insyaallah. Kita lanjut lagi besok.